Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Disrimingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A. Ini dia Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Rifai Sumaila di siang hari ini. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa siang, tepatnya di jam 2 siang ini, kami akan memberikan talk show khusus untuk Anda. Dan seperti biasa saya juga sudah mengundang narasumber dan tamu saya siang hari ini untuk kita berbincang-bincang seputar topik yang akan kita angkat siang hari ini. Dan tema kita hari ini adalah perkembangan sekolah Bowong Langit. Jadi berkaitan dengan pendidikan masyarakat adat. Dan Anda yang ingin bergabung, seperti biasa kami buka di Twitter kami di @radiogaungaman. Anda bisa mention mungkin pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan topik yang kami angkat siang hari ini. Atau juga Anda bisa kirimkan SMS Anda langsung di 0812-1939-9995. Dan narasumber saya siang hari ini sudah hadir di studio Radio Gaung Aman, ada Surti Handayani. Selamat siang Mbak Surti. Selamat siang Bang Rifai. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Jadi kalau bicara soal pendidikan masyarakat adat, tamu, boleh dikatakan tamu tetap mungkin ya. Iya. Tamu tetap saya aja Mbak Surti ini. Kita bicara soal perkembangan dari pendidikan kepada masyarakat adat. Dan kali ini kita akan bahas seputar perkembangan sekolah rakyat Bowong Langit berbasis ekologi dan budaya. Ya Mbak Surti ya. Iya, tepat nah, sekali. Mungkin di awal ini lebih tepatnya kalau kita bahas seputar sejarah berdirinya dari sekolah rakyat Bowong Langit ya Mbak ya. Iya. Sejak kapan sekolah ini sudah didirikan? Sekolah ini berdiri sejak tahun 2013, tepatnya kalau tidak salah antara bulan Oktober atau November. Ini berdiri. Di 2013 berarti tidak 2 tahun lalu ya? Iya, hampir 2 tahun yang lalu. Iya. Pertanyaannya kemudian bagaimana keterlibatan teman-teman Aman dalam perkembangan dari sekolah rakyat ini? Iya. Kalau dari divisi pendidikan sendiri untuk perkembangan sekolah di Bowong Langit itu selain kami mendapatkan update progres mereka, kami juga tetap supporting buku dan juga supporting ide bagaimana mereka mengembangkan kurikulum yang akan diterapkan ke sekolah Bowong Langit seperti itu. Dan juga keterlibatan terutama PD Aman Goa, mereka bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kecamatan Tambolopao, tepatnya di Desa Patalasang itu. Sehingga PD Aman Goa bisa mengeluarkan ijazah untuk PAUD di sekolah Bowong Langit untuk anak-anak di sana. Jadi keterlibatan Aman kalau yang di nasional sendiri itu mau membantu bagaimana ide-ide atau menginisiasi awalnya. Kalau pengawalannya PD Aman Goa mulai dari awal hingga saat ini mereka masih terus berdiskusi dengan pemerintah, mengajak guru-guru dari sekolah Bowong Langit untuk bertemu dengan guru-guru lain di sekolah formal, PAUD formal di Kecamatan Tambolo PAUD. Artinya berdiskusi ya? Iya, awalnya arealnya berdiskusi hingga mereka selalu diundang dan keluarlah surat atau ijazah itu dari PD Aman Gua. Jadi PD Aman Gua memiliki legalitas untuk memberikan ijazah kepada PAUD Sekolah Bawang Langit. Baik, jadi dari komunikasi antara teman-teman Aman dengan pemerintah, iya, ya, kemudian didapatkanlah izin untuk mengeluarkan ijazah. Ijazahnya dalam bentuk seperti ijazah apa, Mbak? Seperti mungkin ijazah seperti pendidikan formal atau ini masuk kepada ijazah pendidikan informal? Untuk saat ini kalau melihat dari PAUD masih informal ya. Oh, masih informal. Iya, ya, masih informal. Jadi, masih di bawah naungan PD Aman Gua dan Desa Patalasang. Jadi artinya yang baru dikeluarkan ini ijazahnya setingkat PAUD TK, iya, Taman Kanak-Kanak, iya, gitu ya. Iya, masih setingkat itu. Masih setingkat itu. Baik. Dan kalau berbicara seputar perkembangan dari Sekolah Bawang Langit, pastinya karena mungkin Mbak Surti sendiri dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat, peran sertanya adalah membantu ya, mendorong agar sekolah ini bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan masukan-masukan yang baik. Nah, namun ada baiknya sebetulnya kalau kita menghubungi langsung ya, Mbak Surti ya. Iya, tepat sekali. Betul ya, jadi kita menghubungi langsung nanti rekan-rekan yang memang berhubungan langsung dengan sekolah tersebut, artinya mereka yang benar-benar membangun dari awal, iya, sekolah itu dan mendampingi. Dan mendampingi apa tujuannya, kemudian latar belakangnya mereka membangun sekolah dan kesulitan apa yang mereka hadapi. Nanti kita akan bicara bersama Sobat Nusantara dengan narasumber kita yang ada di sana ya, iya, tepatnya di wilayah yang berada atau wilayah yang berdiri di wilayah di mana tempat berdirinya Sekolah Rakyat Bawang Langit ini, betul ya? Iya. Nanti kita akan hubungi narasumber kita yang lainnya tentunya setelah lagu-lagu yang berikut ini. Saya Ibu Rukmini Pak Atta Toheke. Saya sekarang di Direktorat Pengembangan Perempuan Adat di Aman. Sekarang ini lagi mendorong rancangan Undang-Undang Perlindungan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat supaya mendukung agar masyarakat adat tidak terpinggirkan dari sumber daya alamnya sendiri. Ketika ada pengakuan yang jelas pada negara, maka kami akan berdaulat di tanah kami sendiri. Luruhlah jalan paya kumbah, babelok jalan kayu jati, di mahati indah karuswah, ayam den lape, ayam den lape. Mandaki jalan pandai sike, manurun jalan kabiaro, di mahati indah kamapwe, ayam den lape, ayam den lape. Si masih bersama Radio Gaung Aman. Baik Sobat Nusantara, Anda masih bersama dengan saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya ada Mbak Surti Handayani di talk show khusus di Radio Gaung Aman. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sini. Mbak Surti, seperti yang sudah kita bahas tadi ya Mbak ya, yang mana kita akan langsung menghubungi rekan kita di mana Sekolah Bawang Langit ini berdiri gitu ya. Iya. Ada gitu ya. Ada iya. Bang Muhlis, beliau ini merupakan perwakilan dari wilayah PD Aman Goa dan juga salah satu pembina ya Bang Muhlis ya di Iya, pembina di iya. Sekolah Bawang Langit. Iya, baik. Ada Bang Muhlis di line telepon kita. Kita sapa dulu, selamat siang Bang Muhlis. Selamat ya, siang, Bang. Selamat siang. Kabar baik ya, Bang ya? Ya, alhamdulillah kabar baik nih. di dari Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan ya. Goa. Ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Baik, kita mau tanya-tanya sedikit Bang Mulis tentang Sekolah Rakyat Bawang Langit ya, Bang ya. Iya, betul ya. Jadi tadi Mbak Surti sudah memberikan sedikit gambarannya tentang Sekolah Rakyat Bawang Langit dan juga apa keterlibatan dari teman-teman AMAN terhadap pembangunan ataupun perkembangan Sekolah Rakyat Bawang Langit. Tapi kita flashback dulu mungkin. Sebelumnya boleh diketahui apakah tujuan hal yang melatar belakangi didirikannya Sekolah Rakyat Bawang Langit di Goa ini, Bang? Iya, di Sekolah Rakyat Bawang Langit ini memang kami di Patalasang berada di atas ketinggian pegunungan yang berbatasan langsung dengan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone dan Maros dan Goa. Dari itulah kami memang jauh dari kondisi kota. Kehidupan kami sangat marginal. Dari situlah masyarakat sering berkumpul dan sering bermusyawarah. Maka masyarakat bersepakat akan membuat wadah. Wadah tempat berkumpul dan tempat untuk menimba ilmu. Baik. Maka didirikanlah pada tahun 2010 bernamalah Sekolah Rakyat Bawang Langit yang berbasis ekologi dan budaya. Jadi di tahun 2010 ini yang dibantu oleh kawan-kawan AMAN mulai dari wilayah terkait dengan gerakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, terkait dengan lahan, hak atas tanah, pertanian organik, pendidikan anak usia dini dan peternakan, dan bagaimana mempersiapkan masyarakat di seputar wilayah Bolang ini yang meliputi ungkap kabupaten menghadapi perubahan iklim. Ya, jadi intinya kita punya misi adalah kesiapan masyarakat adat yang ada di deretan pegunungan Bolang yang meliputi empat kabupaten bisa menghadapi, mempersiapkan diri, memperhadapi terkait dengan perubahan iklim yang akan dihadapi nanti. Baik, jadi artinya tahun 2010 sudah dibentuk ya Bang Mulis ya? Ya, 2010. Betul sekali. 2010. Nah, menarik, berarti artinya memang sekolah ini dibuat tidak seperti halnya merujuk kepada kurikulum sekolah formal gitu ya Bang Mulis ya? Artinya bagaimana, silakan Bang. Terkait dengan kurikulum, kita langsung tanya dengan masyarakat di seputar kita apa pokok pembelajaran yang kita akan butuhkan dan kurikulumnya dibuat sendiri. Iya, jadi terkait seperti pertanian organik, tentang budaya, bagaimana mengenal budaya leluhur kita di empat kabupaten ini. Karena secara budaya, empat kabupaten ini dia berada di empat wilayah administrasi pemerintahan kabupaten, tetapi suku dan adat istiadat itu sama, menggunakan bahasa dan adatnya sama. Adat yang sama gitu, walaupun memang terpisah gitu. Adat yang sama, iya. Meskipun iya, administrasi pemerintahan kabupaten yang dibedakan. Iya. Baik. Jadi kalau dari awalnya didirikan Sekolah Rakyat Bawang Langit ini di tahun 2010, iya, sasarannya 2010, ini ya, dari 10. Sasarannya memang usia berapa, Bang? Yang diharapkan bergabung di Sekolah Rakyat ini. Sasaran yang bergabung yang sudah kita lakukan sekarang mulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak untuk belajar tentang pengenalan tentang budaya dan ekologi. Nah, di samping itu ada orang tua dewasa yang kami ajar mulai dari pengenalan pertanian, peternakan, teknologi tepat guna. Iya. Dan mimpi kami memang sangat besar di Sekolah Bolang ini kan kita akan menjadikan pembelajaran untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal yang ada di Indonesia Timur. Baik, jadi mewadahi gitu ya kelompok belajar di Indonesia bagian timur, terutama berbasis ekologi dan budaya ini ya Bang. Ekologi dan budaya, Mulis, ya. Betul. Baik. Nah, sejauh ini dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2015, artinya sudah hampir berjalan 5 tahun ya sekolah ini berdiri ya Bang. Ya, bagaimana kemudian perkembangan dari Sekolah Rakyat Bawang Langit, Bang? Seiring dengan perjalanan selama 5 tahun sejak berdiri, mulai yang sudah nampak hasil perubahan mulai dari terkait dengan ekonomi masyarakat. Kita mampu membuat kelembagaan ekonomi namanya koperasi Jahi Jahia. membuat kelompok peternakan, kelompok pertanian, dan kemarin kami belajar tentang teknologi tepat guna terkait dengan briket aran dan arang bambu. Iya. Baik, jadi memang sudah banyak yang dipelajari ya, Bang ya. Kalau bicara peminatnya ya, bagaimana? Peminat dari masyarakat setempat minat untuk mempelajari hal tersebut bagaimana, Bang Mulis? Iya, minat dari masyarakat semua sangat ada minat. Dari masyarakat sekitar, bahkan dari desa, dari kabupaten tetangga. Seperti Kabupaten Sinjai, dia bersuadaya datang ingin melihat dan belajar bersama. Di Kabupaten Bone, hari Sabtu belajar bersama. Iya. Halo Bang. Iya. Iya, masih terdengar suara saya Bang ya? Masih. Baik. Jadi memang apa namanya, minatnya juga cukup baik ya. Jadi dari berbagai kalangan usia. Bang Muhlis, nanti kita tahan dulu teleponnya. Kita harus break dulu. Tidak usah ditutup teleponnya. Nanti kita break dulu. Kita siarkan dulu beberapa lagu. Nanti kita kembali lagi tanya-tanya seputar Sekolah Buang Langit ya, Bang Muhlis ya. Oh iya, baik. Untuk Anda juga Sobat Nusantara dan Mbak Surti, kita akan kembali lagi nanti ya Mbak ya, membahas lebih lanjut lagi seputar perkembangan Sekolah Buang Langit ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Gaung Aman.

Halo torang semua, kita Faris Bobero dari Maluku Utara. Tamang-tamang Nusantara yang dengar suara ini Radio Gaung Aman, orang adat Nusantara punya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Gaung Aman. Masih bersama saya Rifai Sumaila di talk show khusus yang hari ini masih membahas seputar dunia pendidikan masyarakat adat bersama dengan narasumber saya, Daba Surti, dan juga di line telepon saya masih terhubung dengan Bang Mukhlis, merupakan perwakilan PD Aman Goa, Sulawesi Selatan, di mana terkait dengan topik yang kita angkat siang hari ini mengenai perkembangan sekolah rakyat Bawang Langit berbasis ekologi dan budaya. Tadi Bang Mukhlis segera informasi untuk Anda Sobat Nusantara sudah sedikit menjelaskan bagaimana kemudian perkembangan dari sekolah rakyat, latar belakangnya dibangunnya seperti dibuatnya sekolah rakyat itu seperti apa. Nah, yang menarik Bang Mukhlis yang ingin saya tanyakan di sini, boleh diceritakan bagaimana bentuk sekolah rakyat di sana? Apakah memang ada gedung tersendiri atau memang menggunakan di mana biasa proses belajar-belajar itu dilakukan, Bang? Iya, dari proses pembelajaran selama satu berjalan itu langsung kita buat wadahnya, tempatnya, ada baruganya. Baruga itu dalam bentuk apa? Baruga itu baruga sekolah rakyat. Oh, baruga itu kayak yang ini. Yang pertama di salah satu wilayah adat di Patalasang, akhirnya kesepakatan warga dipindahkan di tengah-tengah kampung. Baik. Jadi memang sangat ramai terkait dengan setiap sore ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul di situ belajar bersama, berbagi. Jadi seperti balai gitu ya? Ya, ada balai, ada ukurannya itu balai bangunannya ada 8x6. Di sebetulnya ada sekitar 1/4 hektar untuk lahan pertanian tempat belajar. Di lokasi itu ada persawahan, ada kebun, dan ada tempat peternakan. Baik. Yeah. Bang, terkait dengan operasional dari sekolah Bawang Langit ini, ya pasti kan juga membutuhkan dana ya, Bang ya. Walaupun mungkin tidak sebesar operasional sekolah-sekolah formal begitu ya, Bang ya. Nah, sejauh ini teman-teman yang mengelola sekolah rakyat Bawang Langit biasa mendapatkan bantuan dana ya, boleh dikatakan seperti itu, dari mana untuk menyuplai kegiatan sekolah rakyat Bawang Langit ini? Untuk sementara ini belum ada bantuan berupa operasional yang kami terima. Untuk sementara ini kita mendapatkan bayaran iuran dari anak-anak yang bersekolah itu ada 2 liter beras per bulan. Jadi 2 liter beras itu kita kumpul lalu kita jual, kita gunakan untuk operasional. Baik. Jadi kan jumlah usia didik kami ke tahun kemarin ada 20 orang, berarti per bulannya kami dapat 40 liter setiap bulan. Setiap bulan jadi 40 liter dikali dengan 6.000. Itu uang yang kami bisa dapatkan per bulannya. Baik, jadi sekitar 240.000 ya. Iya, per bulan. Bulannya. Baik. Jadi hanya itu yang biasa didapatkan dan biasa dikeluarkan untuk operasional ya, Bang ya. Iya, cuma itu iya. Nah, sebetulnya kalau bicara operasional, kembali Bang Mulis, apa saja yang biasa dibutuhkan, Bang, untuk proses belajar mengajar di sekolah Bohong Langit sana? Yang paling dibutuhkan adalah, yang paling mendasar adalah terkait dengan alat-alat peraga permainan seperti anak usia dini, seperti alat bermain, alat peraga yang kami tidak miliki, tapi kami belajar dengan alam, belajar dengan alam langsung terkait dengan anak usia dini memperkenalkan. Ya, itu yang kami sangat butuhkan sekarang ini. Dan tenaga guru kami juga terdiri dari 4 orang. Tiga perempuan, 1 laki-laki yang selalu setiap hari melakukan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Baik, jadi pengajarnya, tenaga pengajarnya dari masyarakat setempat atau dari luar, Bang? Masyarakat setempat. Masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat juga. Yang menguasai bidang itu ya? Ya, yang menguasai masing-masing memiliki menguasai bidang. Ada yang tentang budaya, tentang ekologi, tentang agama, iya. Bang, berarti sudah berjalan 5 tahun Bang Mulis ya, sudah mendirikan sekolah Bohong Langit di sana. Artinya selama 5 tahun memang betul-betul belum ada bantuan sama sekali ke sekolah sana? Belum ada, bantuan buku, cuma bantuan buku dari kawan-kawan Jakarta seperti Mbak Surti, kawan-kawan Aman dari PB terkait dengan buku, itu. Artinya baru dari rumah. Terkait buku ya, RT Aman yang sudah memberikan buku, dan tapi fasilitas lain masih dirasa kurang masih, gitu ya. Dan kemudian apa Bang yang dilakukan oleh teman-teman pengelola sekolah rakyat di sana agar kemudian mungkin bisa terjawab nih ibaratnya kesulitan dari biaya operasional mungkin yang diinginkan, seperti misal tadi ya, Abang sudah sebutkan alat peraga dan sebagainya. Hal apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman di sana agar bisa mendapatkan itu? Upaya untuk biaya operasional kami biasa menghubungi kawan-kawan gerakan seperti Aman Sulsel, PB, dan kawan-kawannya bahwa kami butuh fasilitas terkait dengan kegiatan kami di sekolah. Tetapi itu tidak menjadi bagi kami, tetap kami bermohon, tetap kami jalan karena semangat kita di sekolah bahwa bagaimana kampung itu bisa maju. Yang paling mendasar juga yang bisa saya sampaikan bahwa berkat adanya sekolah pada tahun 2010, masyarakat Patalasan sudah bisa menikmati kendaraan roda 4 dan roda 2. Berkat adanya sekolah ini? Sekolah ini ya, seringnya rapat di sekolah, masyarakat bermusyawarah setiap minggu, belajar, berjalan bersama, membicarakan tentang masalah di kampung. Akhirnya tahun 2011 kendaraan sudah keluar masuk di Patalasan. Baik, jadi kendaraan sudah mulai keluar masuk karena ada aktivitas diskusi itu ya di sekolah rakyat Bohong Langit ya. Nah, selain itu manfaat apa yang bisa dirasakan? Karena kan ini kan berkaitan dengan pelajarannya seputar ekologi dan budaya. Apa yang kemudian sudah diterapkan oleh masyarakat yang ikut sekolah rakyat ini yang kemudian sudah terlihat hasilnya di Bang? Terkait dengan ekologinya, masyarakat sudah mulai juga terkait dengan lingkungan, bagaimana dia pertanian organiknya, bagaimana kesadarannya tentang terkait dengan dampak bahan-bahan kimia yang masuk di Patalasan, bagaimana menjaga hutan, bagaimana dia melakukan penanaman. Jadi dari sekolah rakyat ini kami mendorong peraturan desa sesuai dengan kearifan lokal kami di Patalasan bahwa setiap bayi yang lahir harus menanam pohon 5 pohon. Ya, jadi sekolah ini lagi akan menyiapkan bibit untuk mendukung suksesnya namanya PERDES, Peraturan Desa PAO. Baik. Jadi yang saya terima informasinya nih Bang Muhlis ya, di bidang pertanian organik. Ini kelompok belajar di sekolah Bohong Langit ini banyak karyanya, yaitu pengembangan pertanian organik ya Bang ya. Iya, betul. Itu apa aja Bang, bisa diceritakan mungkin apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di sana? Kami sudah mengembangbiakan N4 organik dari berbagai macam seperti pupuk arang yang kita sudah produksi. Kita sudah memproduksi juga beberapa pestisida alami yang terbuat dari daun talas, daun putih, banyak dengan mengutamakan bahan-bahan lokal. Iya. Kemudian masih banyak lagi gitu yang mungkin dilakukan ya? Masih banyak sekali. Ada sekitar 10 jenis yang bisa kami hasilkan terkait dengan organiknya. Baik. Nah, kalau melihat dengan apa namanya yang dilakukan oleh teman-teman dari Sekolah Bawang Langit ini ya, Bang ya, artinya kan ini juga erat kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan gitu ya, Bang Muhlis. Betul, ya. Sejauh ini adakah ada lirikan atau bantuan dari pemerintah setempat untuk Sekolah Bawang Langit ini? Untuk sementara belum ada. Baik, dan teman-teman di Bawang Langit tidak mencoba untuk mengakses itu, Bang, ke pemerintah, atau memang biarkan saja ini di sekolah dari rakyat untuk rakyat, itu seperti apa, Bang? Mungkin kesepakatan kita mungkin dari rakyat untuk rakyat. Baik, jadi tanpa harus bergantung ke pemerintah gitu ya, Bang ya? Iya, betul ya. Baik, jadi tetap berjalan seperti ini. Namun pastinya kan akan ada, Bang Muhlis dan teman-teman pasti kan ada impian ke depan, ada visi-misi ke depannya tentang terkait dengan Sekolah Bawang Langit ini. Apa kemudian yang menjadi cita-cita ke depan teman-teman pembangun ya, ataupun ibaratnya boleh di pendiri dari Sekolah Bawang Langit ini, kedepannya akan seperti apa, Bang? Mimpi kami di Patalasang adalah Sekolah Rakyat Bawang Langit sebagai pusat pendidikan dan wisata di Patalasang untuk Indonesia Timur, di mana kita sudah diskusi dengan kelompok belajar bahwa setiap tamu yang datang itu akan belajar bersama dengan masyarakat. Iya. Baik, jadi banyak yang ingin dilakukan ke depan gitu ya, Bang ya? Iya. Terkait dengan pemerintah, Sekolah Rakyat Bawang Langit ini kami cuma coba menghubungi kepala desa terkait dengan perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Bahwa sekolah kami, kan kami kebetulan di Sekolah Bawang Langit, kami kebetulan adalah fasilitator perencanaan pembangunan desa. Kami ini akan datang lagi dari Sinjai, akan belajar tentang rencana pembangunan desa Bontosalamat di Kabupaten Sinjai. Ingin belajar di sekolah kami terkait dengan itu. Karena hasil dari rapat kami di Sekolah Bawang Langit bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus ditempuh dari bawah, dari akar rumput. Baik. Dan akan kita akan rumuskan dalam sebuah rencana pembangunan jangka menengah desa yang akan di SK-kan oleh kepala desa itu sendiri. Baik. Iya. Baik. Jadi harapan kami, ya. Ya, silakan, harapannya apa, Bang? Jadi harapan kami di Kabupaten Goa ini ada 9 komunitas adat akan mengkawal rencana pembangunan jangka menengah desa ini. Yang pelakunya adalah orang masyarakat adat. Baik. Sehingga perjuangan-perjuangan yang ada di masyarakat adat itu terbaca di rencana pembangunan desa dan akan termuat dalam RPJMDes Kabupaten untuk mendorong sebuah namanya perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Baik, artinya dengan berkontribusi gitu ya, Bang ya? Berkontribusi. Iya, betul, ya. Memberikan sumbangsih, artinya mengajak kembali masyarakat untuk kembali ke alam, seperti itu ya, Bang ya, bersahabat dengan alam. Bang Muhlis dan juga teman-teman di sana berharap pemerintah juga bisa kembali membantu ya, percepatan perda mengenai masyarakat adat, begitu ya, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Baik, Bang Muhlis, semoga sukses selalu ke depannya untuk Sekolah Bawang Langitnya, dan semoga bisa punya kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya untuk wilayahnya, terutama mungkin akan lebih besar lagi ya, Bang ya. Mungkin diharapkan bisa menjadi pusat pendidikan mungkin berbasis ekologi dan budaya ke depannya. Baik, salam buat teman-teman di Goa, Bang Muhlis. Terima kasih waktunya, Bang. Iya, Bang. Selamat siang, Bang. Siang. Terima kasih, Bang Muhlis. Itu dia, Mbak Surti ya, luar biasa sekali. Artinya memang perjuangan yang dilakukan. Yang menarik quote dari Bang Muhlis tadi ya, Mbak Surti ya, beliau mengatakan bahwa ini dari rakyat untuk rakyat. Iya. Banyak yang kemudian banyak sekali mungkin sekolah-sekolah jangan di daerah ya, tapi di kota-kota juga besar. Sekolah negeri yang masih terus mempermasalahkan mungkin bantuan dari pemerintah. Walaupun mana alokasi dananya memang ada, tetapi daripada kita berkutat di masalah itu, lebih baik kita melakukan sesuatu ya kan, yang hasilnya juga bisa dinikmati bersama oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Tepat sekali. Betul. Jadi artinya berpolitik dengan cara yang baik. Iya. Iya. Betul ya. Dari itulah. Dari sekolah itu mereka berkumpul, bercerita, sampai menemukan solusi tersendiri untuk menghadapi kendala-kendala dan tantangan. Baik, seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi seputar topik yang kita angkat mengenai sekolah bohong langit di segmen terakhir nanti bersama Mbak Surti Handayani dari Divisi Pendidikan Masyarakat Adat. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Mari rapat kemari ye, jangan takut beta cuma polos e. Mira. sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Radio Gaung Aman, masih dengan seri Faisal Maila di talkshow khusus kita siang hari ini. Dan narasumber saya masih setia di sini juga ada Mbak Surti Handayani, ya Mbak ya. Kita masih bahas seputar Sekolah Bohong Langit, tentunya di bawah Divisi Pendidikan Masyarakat Adat Pengurus Besar Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya Mbak Surti ya. Tadi yang sudah dijelaskan tadi menarik sekali cerita dari Bang Mohlis tadi, di mana mereka mengatakan bahwa ini adalah sekolah rakyat yang sudah berdiri dari tahun 2010. Tadi Mbak Surti sempat mengatakan bahwa 2013 mungkin keterlibatan aman ya. Iya, tepat sekali. 2013 keterlibatan aman, artinya sudah hampir 3 tahun berjalan, aman memberikan bantuan tadi berupa buku dan sebagainya. Di samping itu apa Mbak? 2 tahun ya? 2 tahun berjalan. Nah, di samping itu apa yang teman-teman aman coba perbantukan untuk Sekolah Bohong Langit di samping mungkin pengiriman buku-buku? Ada ya ide atau Mulis tadi bercerita tentang kurikulum yang diinisiasi oleh dan diharapkan oleh masyarakat di Bohong Langit sendiri. Tapi kalau dari Aman sendiri itu kita mencoba memberikan ide-ide dan juga menginisiasi terkait apa-apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi dan siap menghadapi perubahan iklim. Artinya terkait dengan topik yang apa, kurikulum yang mereka angkat ya? Iya. Artinya mereka kan berputar di seputar ekologi dan juga budaya ya. Iya. Itu yang kemudian coba disuplai materi-materi kurikulumnya atau gimana? Iya, kalau materi-materi kurikulumnya tidak, tapi mencoba mensupport mereka dengan info atau dengan ide bagaimana mereka bisa mengolah lahannya atau memberikan mereka memberangkatkan mereka untuk belajar ke salah satu teman yang juga di situ mereka fokus ke pengelolaan lahan secara organik dan juga pengorganisasian seperti itu. Jadi ada beberapa kaitan lah ketika dari masyarakat masyarakat di Bohong Langit menginginkan hal-hal terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alamnya bagaimana diolah dan dimanfaatkan hingga mendapatkan hasil. Nah, kami mencoba untuk apa sih yang bisa dikaitkan dengan kondisi pertanian di Patalasang dengan kondisi mereka yang seperti harus menghadapi kerusakan tanah akibat pupuk kimia seperti itu, bagaimana mereka harus berhadapan dengan kondisi yang tidak menentu atau perubahan iklim. Akhirnya mereka belajar ke salah satu teman kami kurang lebih satu minggu untuk bagaimana mereka bisa mengolah lahan dan juga tentang organiknya seperti itu, dan juga bagaimana mengorganisir warga seperti itu. Dan hasilnya Muhlis tadi sudah menceritakan secara gamblang apa-apa saja yang sudah mereka dapatkan dari beberapa hal itu. Baik Mbak Surti, yang ingin saya tanyakan menarik seputar Sekolah Bohong Langit ini. Bagaimana, sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana ya. Artinya gimana situasi yang mungkin bisa digambarkan ya di sana itu seperti apa, wilayahnya seperti apa, kemudian bentuk sekolahnya seperti apa gitu? Ya, kalau untuk wilayah kondisi lebih tepatnya kondisi Desa Patalasang itu sendiri, tepatnya untuk Sekolah Bohong Langit itu mereka berada di kaki Gunung Bawakaraeng. Untuk mengakses ke tempat mereka butuh perjalanan dulunya ya. Itu jalan. Dulunya tahun berapa? Kalau saya kesana itu tahun 2013. Kalau saya mencoba untuk jalan kaki itu bisa 2 jam, 2 jam perjalanan. Tidak ada akses kendaraan? Sebenarnya bisa menggunakan sepeda motor, tapi saya mencoba diajak lah oleh Bu Murniati, salah satu guru di Sekolah Bawang Langit, untuk ke pasar. Di desa sebelah itu ada jalur, mereka menyebutnya jalur ini ya, jalur terdekat. Itu jalan kurang pintas lah ya. Jalan pintas, itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Dan memang tidak, masyarakat sendiri sana biasa berjalan kaki atau gimana? Iya, karena kan kondisi mereka untuk bisa masuk ke situ baru sepeda motor dan roda 4 itu tidak begitu sering ya. Tidak seperti kita yang di, taruhlah yang di desa yang dengan akses mudah. Baik, berarti wilayah Patalasang ini boleh dikatakan agak terpencil begitu? Iya. Terpencil, dengan kota besar terdekat itu jaraknya agak jauh atau gimana? Ya itu tadi, kalau perjalanan jalan kaki kita bisa 2 jam dengan jalan pintas. Kalau jalan kaki dengan jalur yang dekat dengan kota itu bisa 3 jam karena kita kan naik turun bukit tuh. Gitu. Baik, baik. Dan kondisi mereka kan belum ada jalan atau rabat. Rabat itu jalan paving block itu kan belum ada. Masih jalan setapak yang mereka bangun sendiri dari hasil mereka berdiskusi. Iya, ya. Akhirnya mereka membuka gunung untuk membuat jalan untuk agar mereka bisa mengakses ke kota. Itu kalau hujan kita tidak bisa mengakses ke Patalasang. Karena? Karena lumpurnya bisa satu lutut. Di perjalanan itu? Di sepanjang perjalanan menuju ke kampung. Sampai ke desa Patalasang itu. Itu kalau hujan kami tidak bisa masuk. Baik, jadi memang sebetulnya kendala yang bisa dihadapi atau yang memang dihadapi oleh teman-teman di sana, iya, terutama untuk pengelola Sekolah Bawang Langit adalah akses masuknya itu yang akses ke ini infrastruktur ke lah infrastrukturnya lebih yang lebih masih tepatnya ke sana. Belum. Kalau sekolahnya sendiri sudah pernah lihat? Sudah, Basuki. Sudah. Kalau sekolahnya itu dibangun dari kayu dan bentuknya seperti ruang terbuka. Ruang terbuka, jadi belajarnya benar-benar kita berasa di alam. Jadi ketika kita belajar dengan guru-guru, kita bisa duduk di rumah itu atau baruga itu. Tapi ketika kita belajar untuk ke lahan yang dibilang muhlis 1/4 hektar tadi, kita bisa langsung turun. Jadi memang sekolah, tempat belajarnya ada, dan juga ibaratnya prakteknya langsung ya? Langsung praktek di sana. Jadi sudah sempat melihat kegiatan belajar-mengajar di sana? Sudah. Dan itu biasanya dihadiri oleh masyarakat yang usia range-nya di usia berapa tahun? Itu kalau yang waktu saya ke sana itu ibu-ibu mengantar anaknya untuk belajar. Jadi ketika anak-anaknya belajar, ibu-ibunya juga belajar sebenarnya. Baik, jadi awalnya memang ibunya mengantar gitu ya Mbak Serti ya. Anaknya belajar juga gitu ya. Anak belajar, ibu juga belajar. Ibu juga belajar. Berarti artinya ini sasaran awalnya seperti yang sudah saya tanyakan mungkin tadi ke Bang Muhlis ya. Iya. Sasaran awalnya sebetulnya anak-anak usia dini, atau memang masyarakat dengan range usia mungkin dewasa atau remaja seperti apa? Awal sasarannya adalah untuk ini, sekolah ini bertujuan untuk mengorganisir warga terkait ekologi tadi. Baik, jadi artinya memang sekolahnya untuk warga. Iya. Tapi kemudian berinisiasi untuk membuka taman kanak-kanak tadi, PAU tadi ya. Iya. Begitu, jadi itu. Baik, jadi memang sudah sinkron jalannya. Iya. Sudah sinkron ya, dari pendidikan sejak dini mereka juga diajari bagaimana ya, tepat sekali. Pendidikan tentang ekologi tadi ya, ekologi, pendidikan berbasis ekologi dan juga budaya ya, tadi ya, yang ya, kemudian nanti akan di, pastinya ilmu itu akan turun temurun ya, mereka akan aplikasikan di sana. Iya, harapannya sih jangan sampai anak-anak itu merasa tidak memiliki apa-apa padahal ketika kita tahu kondisi di Patalasang sendiri, mereka akan sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Seperti itu. Baik. Jadi orang tua mengajarkan bahwa, oh ini tanah kita, atau oh ini kita punya tanaman seperti ini yang yang orang di luar kita harus membelinya dengan harga mahal. Karena ketika saya bermain ke sana, sudut pandang anak-anak itu ketika berbicara apa sih kaya itu adalah hal-hal yang terkait mobil, handphone, seperti itu. Nah, tapi itu yang kan, menarik tadi kan Mbak Mulis sudah mengatakan bahwa sudah mulai masuk ya kendaraan mulai, ya. Mulai, ya, ya. Kalau di tahun kendaraan, 2011. Kalau kendaraan masuk itu bisa salah satu sisi positif itu untuk angkut hasil panen mereka yang dulunya mereka jalan kaki gitu. Nah, itu yang jadi sudut pandang anak-anak setelah mobil masuk itu adalah kaya seperti itu. Padahal ketika kita tahu kita ajak orang tuanya untuk ngobrol, terus saya sempat diajak ke lahan juga, mana lahan ininya Bu, cabai, oh di gunung yang seperti yang sebelah sana. Itu saya langsung padahal sebetulnya untuk kita yang tinggal di kota besar dengan iya, punya banyak lahan itu justru ya asumsinya kita iya, kaya ya, tepat sekali. Jadi mungkin memang perbedaan pola pandang aja. Iya, sudut pandang saja sudut pandang yang iya, berbeda. Dan itu mungkin jadi satu PR juga untuk teman-teman di Sekolah Bawang Langit, bagaimana iya, kemudian bisa memberikan persepsi yang cukup baik ke generasi penerus di sana iya, untuk lebih mencintai wilayahnya dan iya, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk diri mereka sendiri dan juga masyarakat sekitar iya, melalui apa yang mereka pelajari di Sekolah Bawang Langit. Iya, tepat begitu, sekali. Betul ya. Baik, Mbak Surti, yang terakhir saya mau tanyakan, apa kemudian yang akan dilakukan oleh teman-teman di PB Aman, terutama di divisi yang Anda pegang saat ini di pendidikan masyarakat adat, apa yang menjadi agenda ke depan terkait dengan mungkin boleh dikatakan support bantuan Aman sendiri terhadap perkembangan Sekolah Rakyat Bawang Langit? Kalau di Sekolah Bawang Langit itu, kalau buku kita akan tetap mensupport dan juga identifikasi buku apa saja yang mereka sedang butuhkan saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menginisiasi mereka lagi untuk membuka ruang-ruang belajar, menerima teman-teman dari yang khususnya masih Sulawesi Selatan ya. Betul ya, sekitar gitu, situ ya. Yang terdekat untuk karena kan akan menjadi salah satu best excellence sekolah ekologi di Sulawesi. Impiannya. Impiannya ya. Visi-misinya. Iya, semoga itu bisa terrealisasi tahun baik, ini seperti itu. Ini sedang mengerjakan beberapa hal. Dan harapannya ke depan mereka bisa menularkan apa yang telah terjadi di Patalasang dari dampak dari adanya Sekolah Bawang Langit ini ke wilayah-wilayah terdekat di Sulawesi Selatan dan juga ke Indonesia bagian timur seperti itu. Artinya memang mungkin ini bisa dibarengi dengan pembangunan infrastruktur di sana ya, dengan adanya mungkin kemudahan akses jalan, kendaraan sudah bisa masuk, paling tidak sudah bisa membantu akses informasi juga ya. Iya, tepat sekali. Harapannya sih begini, di Sekolah Bawang Langit itu tidak mengharapkan bahwa oh ya peran pemerintah lah seperti itu, seperti Bu Risa bilang dari rakyat untuk rakyat. Tapi dengan adanya Sekolah Bawang Langit ini kita juga berharap pemerintah juga walaupun tidak secara langsung memberikan sumbangan ke sekolah, bisalah terbuka untuk membuka akses saja, akses infrastrukturnya untuk kita bisa berkunjung ke Patalasang, untuk bisa belajar ke Patalasang, dan juga saudara-saudara di Patalasang itu bisa bagaimana mereka roda perekonomian dari hasil pertaniannya itu tetap berjalan dengan lancar karena akses itu tadi. Baik. Baik, terima kasih Mbak Surti untuk waktunya sudah hadir di Radio Gaung Aman, dan semoga informasi ini bisa menjadi satu wawasan ya buat Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, dan menjadi satu inspirasi untuk teman-teman di wilayah yang lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama mungkin dengan teman-teman di Goa, Patalasa ya, dengan adanya Sekolah Rakyat Bawang Langit. Kita nanti bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi seputar pendidikan masyarakat adat ya Mbak Surti ya. Iya, siap. Baik, terima kasih juga untuk Anda Sobat Nusantara yang sudah bergabung bersama kami di Radio Gaung Aman. Terima kasih Anda yang sudah respon melalui SMS dan juga Twitter. Nanti di minggu berikutnya nantikan informasi dan juga talk show dengan bahasan topik yang menarik lainnya. Dan saya Rifai Sumayla undur diri, dan kita ketemu lagi di talk show berikutnya. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.